wing nonton TVku. Kau masih harus terulang berita tentang alat perang lagi. Mataku sakit, kuping rawing dengar komenmu tentang mesin pemusnahnya. Sakit, hati sakit, baca koran.